طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الأسارى فصل tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tawanan. Yakin kita seyakin-yakinnya bahwa syariat kita ini sangatlah lengkap, sempurna dan menyeluruh. Semua aspek kehidupan kita diatur dalam syariat ini. Nah, terus kenapa masih ada orang yang mencari yang lain? Karena mereka tidak tahu. Barakallahu fikum. Tidak mempelajari apa yang ada dalam Islam ini sehingga mencari yang lainnya. Atau memang karena dalam hati mereka ada penyimpangan sehingga tidak senang dia dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka membuat model yang lain dalam pengurusan kehidupan. Sampai sekecil-kecilnya, detail-detailnya diajarkan dan dituntunkan dalam syariat kita ini. Sampai masalah istinja, barakallahu fikum. Sampai masalah buang air, diatur dalam syariat kita ini. Sampai menyisir rambut, memelihara rambut, sampai memakai sendal, sepatu, diatur dalam syariat kita ini. Masya Allah. Makan minum, apalagi yang lainnya yang dianggap lebih besar dan lebih penting. Syariat kita ini Masya Allah syamil kamil, sempurna dan menyeluruh. Tinggal kita yang mungkin belum mempelajarinya sehingga belum tersampaikan kepada kita, belum kita tahu. Boleh jadi kita tidak mengamalkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketidaktahuan kita. Walaupun mungkin kita semangat menjalankannya, tapi karena tidak tahu, tapi kurang ilmu, ya akhirnya ujung-ujungnya tetap tidak dilakukan. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya berusaha berupaya untuk menambah ilmu. Barakallahu fikum. Walaupun sudah berumur tetap harus ada semangat untuk menuntut ilmu. Qala rahimahullahu taala kana yamunnu ala ba'dihim wa yaqtulu ba'dahum wa yufadi ba'dahum bil mal wa ba'duhum bi asral muslimin atau bi usral muslimin wa qad fa'ala dhalika kullahu bihasbil maslahah fa fada usara badr bi malin wa qala wa kana al mut'im bin adi hayyan thumma kallamani fi haula innatna la taraktuhum lahu. Kana yamunnu alayya ba'dahum. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tawanan perang ini, tawanan perang artinya seorang ditangkap dalam peperangan dalam keadaan dia kafir. Kalah perang, tertangkap dia. Maka di antaranya ada yang dibebaskan cuma-cuma. Ini pertama. Wa yuqtalu ba'dhum, mungkin ada yang dianggap penjahat perang, terlalu banyak kesalahannya, maka dia dibunuh, dipenggal lehernya. Barakallahu fikum. Wa yufada ba'yu wa yufada ba'dhum bil mal, atau yang ketiga ditebus. Diadakan tebusan. Wa ba'dhum bi usral muslimin, atau yang keempat tukar tawanan. Hakikat. Wakal fa'ala dzalika kullahu, selebihnya diperbudak. Fa'ala dzalika kullahu bihasbil maslahah, semua ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Bapak ada usara badri bimalin, maka beliau bapada usara badrin bimalin, beliau mengambil tebusan, menerima tebusan untuk membebaskan tawanan perang di perang Badr. Barakallahu fikum. Karena banyak orang-orang kafir yang tertawan, termasuk mantu beliau. Barakallahu fikum. Alaihi salatu wassalam yang ditawan. Dan mereka menebusnya. Diterima tebusan, mereka pun dibebaskan. Wa qala law kana al-Mut'im bin Adi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Mut'im bin Adi hayyan, seandainya dia hidup. Mut'im bin Adi barakallahu fikum, dulunya dia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Walaupun pada saat itu dia masih musyrik kafir. Tayyib Mut'im bin Adi, ayahnya Jubair bin Mut'im. Dia merupakan tokoh pada saat itu. Kata Rasulullah, seandainya Mut'im bin Adi mengajak aku bicara, seandainya dia hidup dan mengajak aku bicara tentang mereka-mereka ini, barakallahu fikum, mereka haula innatna, orang-orang busuk ini, maka aku tinggalkan mereka untuknya. Barakallahu fikum. وهبط عليهم في صلح الهليبية 80 متسلحون يريدون غرته. Dan turun menyerang beliau dan para sahabat di masa-masa sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, diserang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang yang bersenjata sejumlah 80 orang. Yuriduna gharratahu, mereka menginginkan penyerangan secara tiba-tiba. Fa'asarahum thumma manna alaihim. Wa usira Thumamah ibnu Uthal Sayyid ibnu Hunayf. Farabatahu Sayyidu Bisid Usayyid apa Sayyid? Sayyid ibn Hunayf farabatahu bisariyatil masjid thumma atlaqahu fa aslama. 80 orang yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tertawan, tertangkap, kemudian dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa usira Thumamah. Kemudian Thumamah ibn Uthal ditawan oleh Sayyid ibn Hunayf. Para batahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatnya di tiang Masjid Nabawi. 3 hari diikat. Dari setiap Rasulullah lewat, beliau mengatakan, "Kaifa tajidu Thumama? Kaifa tajidu ya Thumama? Bagaimana keadaan wahai Thumama?" Thumama pada saat itu musyrik. Dan tidak ada orang yang lebih dibenci oleh dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia posisi kafir musyrik, Rasulullah adalah orang yang paling dia benci. Barakallahu fikum. Karena dia diikat di masjid, setiap hari dia melihat Rasulullah, melihat kaum muslimin dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan tata kramanya, kebaikannya, masya Allah. tersentuh hatinya selama 3 hari 3 malam di diikat situ. Tentunya dilepaskan untuk kebutuhan-kebutuhannya. Barakallahu fikum. Diberikan makan, cuma diikat di situ, tidak boleh kemana-mana. Kaifa tajidu ya Thumamah? Bagaimana pendapatmu wahai Thumamah? Keadaanmu? Taib. Thumamah hanya mengatakan in taqtul taqdul dadamin wa in tun'im tun'im da syakir. Hakikat. Kalau engkau membunuh aku, maksudnya taib, maka engkau telah membunuh orang, membunuh seseorang yang banyak orang yang akan menuntut darahnya. Barakallahu fikum. Jadi Thumama ini adalah ketua kabilah yang banyak pengikutnya. Kapan dia dibunuh, maka akan merontak orang-orangnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau engkau memberi kebaikan, maka engkau dapati dia akan menjadi orang yang bersyukur. Ketiga harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atliku Thumamah. Bebaskan Thumamah. Thumamah pun pergi kemudian mandi dan datang ulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Barakallahu fikum. Menyatakan keislamannya. Begitu dia masuk Islam, dia nyatakan bahwa dulunya orang yang paling dia benci adalah Rasulullah. Sekarang berubah menjadi orang yang paling dia cintai. Barakallahu fikum. Kemudian berangkatlah Thumamah ke Makkah, karena memang tujuannya pertama kali adalah untuk umrah. Perhatikan baik-baik, musyrikin di zaman dahulu kala tetap menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Cuman juga menyembah yang lainnya, makanya dicap musyrik. Mereka haji, mereka umrah, mereka puasa. Tapi karena menyembah yang lainnya, maka dicap musyrik. Kafir. Taib. Coba perhatikan. Begitu beliau tawaf, orang-orang pun dari tokoh-tokoh Quraisy mendatanginya saya mengatakan, wahai Thumamah, engkau keluar dari agamamu, sabita. Baik. Maka beliau pun mengatakan, la bal aslamtu. Bahkan aku masuk Islam. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah, dari sejak sekarang tidak akan sampai kepada kalian satu biji gandum pun dari negeri kami kecuali dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi karena hasil panenannya biasanya mereka jual ke situ. Tidak akan sampai sebiji gandum pun ke kalian kalau tidak ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Menyikapi tawanan-tawanan ini sesuai dengan keadaannya. Ada yang dibebaskan cuma-cuma, ada yang ditebus, barakallahu fikum, ada yang dipenggal lehernya, dan yang lainnya sesuai dengan keadaannya. Kalau dilihat nampak berbahaya dan sudah terlalu banyak kejahatan yang dia lakukan terhadap Islam kaum muslimin, maka dipenggal. Akan tetapi ketika didapati orang itu sebenarnya orang-orang baik, baik, orang-orang baik, cuman kondisi yang menjadikan dia terpaksa harus ikut dalam peperangan, padahal sebenarnya dia tidak mau perang, cuma kondisi mengharuskan dia perang, dia pun ikut, akhirnya ditawan. Orang yang seperti ini ya memungkinkan untuk dibebaskan cuma-cuma atau diminta tebusannya. Agar, ya ini diperlakukan semuanya sesuai dengan keadaannya. Taib. Wastasyara sahabata fi usara Badrin fa asyara alaihi as-siddiqu ay ya'khudha minhum fidyah. Perhatikan baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak musyawarah para sahabatnya untuk urusan-urusan dakwah. Untuk urusan-urusan bersama, untuk urusan-urusan kaum muslimin. Tertawan sekian banyak orang-orang di perang Badar dari kalangan kufar Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah sahabatnya. Baik. Fa asyara alaihi siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan usulan kepada Rasulullah untuk meminta tebusan saja. Baik. Alasannya, takunu lahum quwwah ala aduhim wa yutlikuhum la'allallaha ayyahdihum ilal Islam. Pertimbangannya dan hematnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil fidyah dari mereka, tebusan untuk mereka dibebaskan, agar supaya uang-uang tadi dipakai untuk memperkuat kaum muslimin, membeli peralatan tempur, persenjataan dan yang lainnya yang dibutuhkan sangat pada saat itu, karena itu adalah awal-awal perjuangan kaum muslimin yang sangat butuh banyak dana. Barakallahu fikum. Di lain sisi, bahwa tawanan-tawanan itu bukan orang lain. Barakallahu fikum. Sepupu mereka sendiri mungkin, dari paman mereka sendiri, saudara mereka sendiri, bukan orang lain. Dari kerabat mereka sendiri. Harapannya begitu mereka dibebaskan dengan tebusan, dari mereka bisa mendapat hidayah untuk masuk Islam di berikut hari. Itu hematnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa qala Umar, ketika Umar diajak musyawarah, Umar justru mengatakan, "La wallahi ma ara alladhi ra'a Abu Bakar." Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Walakin ara antumakkinana fanadribu 'anaqahum. Akan tetapi ya Rasulullah, aku memandang engkau beri kesempatan kami untuk kami penggal mereka semuanya, walaupun saudara sendiri. Kalau kafir tidak pandang bulu. Ini usulan Umar. Fa'inna ha'ulai a'immatul kufur wa sanadiduha. Karena mereka yang ditawan ini adalah tokoh-tokohnya, dedengkotnya, pentolan-pentolannya. Fahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala Abu Bakar. Ternyata Rasulullah lebih cenderung terhadap pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Walam yahwi ma qala Umar, dan tidak cenderung kepada apa yang di ucapkan oleh Umar. Falamma kana minal ghadi aqbala Umar. Di keesokan harinya, tentunya ini keputusan Rasulullah, akhirnya dibebaskan dengan tebusan. di keesokan harinya datanglah Umar. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki wa huwa wa Abu Bakar. Ternyata Umar mendapati Rasulullah bersama dan Abu Bakar menangis. Faqala ya Rasulullah, min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk? Kenapa kalian berdua, kenapa engkau ya Rasulullah dengan sahabatmu yang satu ini Abu Bakar menangis? Fa in wajadtu bukan bakaitu. Taib. Sampaikan kepada aku, kalau aku bisa menangis, aku akan menangis. Kalau tidak, aku akan tetap memaksa menangis karena tangisan kalian berdua. Sampai demikian Umar radhiyallahu taala, begitu cintanya kepada Rasulullah dan begitu cintanya kepada Abu Bakar. Walaupun dalam masalah musyawarah, orang boleh mengajukan pendapat yang berbeda dengan pandangan yang lain, pendapat yang lain, dengan mengutarakan argumennya. Karena boleh jadi dia melihat dari satu sisi yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena satu masalah mungkin harus dilihat dari beberapa sisi. Barakallahu fikum. Maslahah mafsadahnya tinggal kebijakan berikutnya nanti oleh pemimpin, di mana di antara kebijakan-kebijakan itu yang Akhirnya diputuskan dan semua harus sepakat. Berikutnya tidak ada boleh menyalahkan. Barakallahu fikum. Begitu pendapatnya tidak diterima, tidak bisa dia mengatakan, oh, ini kok hanya tidak terima. Kalian tidak terima pendapat saya kemarin, itu rasa. Tidak boleh, barakallahu fikum. Dia harus diam dan dia harus menerima kalau itu adalah keputusan bersama. Walaupun pada asalnya itu bukan pendapat dia. Pendapat dia yang lain. Baik. Dan ini menyalahkan setelah keputusan, ini sifatnya orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Ya sabar saja, tanggung bersama. Baik. Wa ila majid buka tabakaitu libuka ikuma. Kalau aku tidak bisa, maka aku akan memaksa tetap untuk menangis karena tangisan kalian berdua. Faqala Rasulullah, abki lilladhi urida alayya. Tayyib. Lilladhi arada alayya ashabuka min akhdihimul fida. Laqad urida alayya adabahum adna min hadhihi syajarah. Abki, aku menangis karena memilih dan menetapkan pendapat untuk menerima tebusan atas tawanan perang. Sungguh telah dinampakkan kepadaku adab mereka lebih dekat daripada pohon ini, ranting pohon yang ada di atasku ini. Wa sallallahu ma kana li nabiyyin yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Kemudian turunlah ayat membenarkan pendapat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ma kana li nabiyyin yakuna lahu asra. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sampai dia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Umar tidak menyalah-nyalahkan. Tidak mengatakan, oh apa memang saya bilang kemarin? Tidakkah saya bilang kemarin begini-begini? Tidak. Diam. Sudah terjadi. Barakallahu fikum. Dan mengungkit telah lalu, ini akan membuat apa? Kekecewaan di hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Sudah diam saja. Baik. Sekali lagi, baik, menyalahkan keputusan bersama itu tidaklah lagi diperbolehkan. Dan ini sekali lagi sifatnya orang-orang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabat sebelum beliau keluar menuju perang Uhud. Bagaimana kalian? Kita bertahan dalam kota ini? Atau kita keluar menuju Uhud, kita perang di sana? Para sahabat, terutama orang-orang yang tidak sempat hadir dalam perang Badr, oh mereka yang paling semangat. Ya Rasulullah, kita keluar menghadapi mereka. Kita keluar menghadapi mereka. Adapun orang munafikin, orang-orang munafikin, mereka mengatakan, oh, enggak ya Rasulullah, biarkan kita dalam kota saja. Karena kalau kita dalam kota, bukan cuma kita yang membantu peperangan ini, perempuan juga terkadang boleh dari atas rumah mereka memanahkah atau apakah, melempar batukah atau apakah, menghujani mereka-mereka orang-orang kufar. Kesimpulannya, kesepakatan atau yang disepakati dan dijalankan Rasulullah bahwa beliau keluar. Di tengah perjalanan, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin? Mereka melakukan penggembosan. mempengaruhi banyak orang. Weh, ngapain bodoh-bodoh kita ini keluar nih untuk berperang? Pulang saja, pulang saja. Toh Rasulullah SAW tidak pernah mau menerima usulan-usulan kita. Coba ya kan? Sakit hati, usulannya tidak diterima. Akhirnya banyak orang yang terpengaruh sehingga pulang mereka, tidak jadi sampai ke perang, sampai ke tempat atau Gunung Uhud, tidak ikut perang akhirnya. Gara-gara apa? Penggembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Baik. Laqad urida 'alayya adabahum adna min hadhihi syajarah. Wa qad takallama an-nasu bi ayyi ar-ra'yayni kan aswab. Farajjahat ta'ifatun qawla Umar li hadzal hadithi. Wa rajjahat ta'ifatun qawla Abi Bakar li istiqrar al-amri 'alayhi. وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيه لأمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذي حصل بالإسلام أكثر أولئك الأسرى ولخروج من كان من أصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. Para ulama berpendapat berbincang mana di antara dua pendapat itu yang paling bagus, apakah pendapatnya Abu Bakar atau pendapatnya Umar. Barakallahu fikum. Parajah Taifatun Qawla Umar. Sekelompok ulama mengatakan pendapat Umar lebih bagus, lebih baik karena hadis ini. Baik, yang membenarkan pendapat Umar dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, maka dalil nabi ayakuna lahu asra. Mestinya dipenggal semua tawanan itu. Barakallahu fikum. Ini satu pendapat. Warajahat ta'ifatun qawla Abi Bakar. Sebagian ulama justru mengunggulkan pendapat Abu Bakar. Listiqraril amri alaihi. Karena berikutnya, yang namanya tawanan perang itu boleh diambil tebusan atasnya. Paham? Menjadi ketetapan di berikut hari. Di awal Islam belum boleh, tapi di akhirnya nanti boleh. Wa muwafaqatihi alkitab alladhi sabaqa minallahi bi ihlali dhalika lahum. Dan kecocokan dari Al-Qur'an berikutnya nanti bahwa halal bagi mereka untuk melakukan hal demikian walaupun pada saat kejadian ini tidak diperbolehkan, tapi berikutnya akan menjadi boleh. Yang kedua, yang ketiga, wa muwafaqatihi arrahma allati ghalabatil ghalab. Juga karena mencocoki rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan murkanya. Wa litashbihin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi dzalika bi Ibrahim wa Isa. Dan juga mencocoki ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserumpamakan dengan Ibrahim dan Isa dalam masalah kelembutan dan kasih sayang. Wa tashbihihi li Umar bin Nuhin wa Musa dan tadi Abu Bakar dengan Ibrahim dan Isa. Dan penyerupaan Umar dengan Nuh serta Musa. Barakallahu fikum. Yakni tegas, keras. Barakallahu fikum. Wali husulil khairil azim alladhi hasala bi islami akthar ayatib bi islami akthar ulaikal asra. Juga kenyataannya ketika memang betul-betul dilepaskan mereka dengan tebusan, ternyata memang bahwa banyak di antara mereka yang dibebaskan itu masuk Islam berikut hari. Tawa khuruju man kana min aslabihim minal muslimin, dan mereka pun melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi orang-orang muslim. Wali husul quwwati allati hasalatil muslimina bil fida, dan pada saat itu kejadiannya memang betul-betul seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tebusan itu dipakai untuk memperkuat pasukan perang kaum muslimin. Baik. Wali muwafaqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Bakar awalan. Baik. Dan karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencocoki Abu Bakar pada saat itu, wali muwafaqatillahi lahu akhiran haitsu istaqarra al-amru ala ra'yihi. Dan Allah mencocoki Abu Bakar di pengakhiran, yakni ketika kaum muslimin telah menjadi kuat, maka boleh mereka menerima, maka boleh mereka memiliki tawanan. Wali kamari nazari siddiq, dan juga kesempurnaan pandangan as-siddiq, fa innahu ra'a ma yastaqirru alaihi hukmullahi akhira, karena beliau melihat apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di berikut hari tentang masalah tawanan ini. Wa ghallaba janibar rahmati ala janibal uqubah, dan lebih mengunggulkan sisi kasih sayang ketimbang hukuman. Barakallahu fikum. Suatu yang telah terjadi. Barakallahu fikum. Qalu amma bukaun nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma kana rahmatan linuzulil adabi liman arada bidzalika ardad dunya wala murid dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wa in aradahu ba'du sahabah fal fitnatu kanat ta'um wa la tusibu man arada dalika khassah. Qalu, mereka memberikan dalil tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Abu Bakar juga menangis. Fa inna ma kana rahmatan linuzulil adabi liman arada bidzalika aradad dunya. Beliau menangis karena rahmat beliau, kasih sayang beliau terhadap para sahabatnya, khawatir turun betul adab itu menimpa mereka yang memang menginginkan dunia. Walam yurid dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tidak menginginkan dunia. Barakallahu fikum. Memang bercerita tentang masalah uang, tapi uang itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Berbicara masalah uang, harta benda, barakallahu fikum, ketika dikaitkan dengan kebaikan agama ini dan urusan akhirat, maka bukan bagian dari pembicaraan dunia sesungguhnya. Barakallahu fikum. Jadi, karena pendanaan ini sangat dibutuhkan. Akan menjadi lain pembicaraannya ketika itu dimanfaatkan sekedar untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, untuk bermewah-mewah, bermegah-megah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul mali salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta itu adalah ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang saleh. Kira-kira mau kemana itu harta? Baik. Orang yang saleh, kira-kira ketika dia diberi, langsung diberi, dia memiliki uang banyak, langsung, tentunya dengan cara yang halal, langsung dia memiliki, apakah diberi atau hadiah atau apa, hasil usaha, al-muhim dia memiliki uang banyak, miliaran. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran dia? Kira-kira apa yang dalam pikiran dia? Apakah dia akan berfoya-foya, bersenang-senang, menghambur-hamburkannya? Atau menyalurkannya di tempat yang sia-sia? Barakallahu fikum. Bangun fasilitas-fasilitas, sekedar fasilitas-fasilitas. La haula wa la quwwata illa billah. yang tidak ada manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin, adapun seandainya ada sangat sedikit atau kecil. Apalagi untuk membangun tempat hura-hura, sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Beda dengan orang-orang yang tidak saleh. Kira-kira barakallahu fikum. Mau dikemanakan itu uang yang miliaran? Dia akan menghambur-hamburkannya. Dia akan menyalurkannya di tempat yang tidak dihalalkan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika itu berbicara masalah harta benda dan itu untuk tujuan yang baik untuk Islam dan kaum muslimin, beliau memikirkan itu bukan untuk kepentingan pribadi beliau, tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Baik. Abu Bakar juga tidak berpikiran demikian, bahwa untuk senang-senang, untuk poya-poya, untuk kepentingan pribadi. Wa in aradahu ba'dus sahabah, walaupun ini sebagian menginginkannya. Fal fitnatu kanat ta'ummu wa la tusibu man arada dhalika khassah. Maka adab itu turun dan akan menimpa semuanya, bukan hanya orang-orang yang menginginkan dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bagi kalian takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa tidak hanya orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Kalau banjir, banjir datang, disapu semuanya. Barakallahu, orang solehnya, orang tolehnya sama saja. Tapi orang yang rajin ke diskotik dengan orang yang rajin di masjid, tak sapu semua. Barakallahu fikum. Bedanya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan niatan-niatan mereka, itu yang membedakan. Akan tetapi ketika ditimpakan musibah, semuanya kena. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir untuk tertimpa tabarakallahu fikum musibah ini kepada orang-orang yang tidak salah. Barakallahu fikum. Kama hazamal askari yawma Hunain biqauli ahadihim lan nughlabal yawma min qillah. Sebagaimana terkalahkannya kaum muslimin di perang Hunain, di awal kali pertempuran, hanya karena satu dua orang yang berkata, dan perkataan ini telak salah. Ucapan yang muncul, lan nughlabal yawma min qillah, kita tidak akan pernah bisa terkalahkan hari ini hanya karena kurangnya pasukan. Karena banyak pasukan kaum muslimin pada saat itu, berangkat dari kota Madinah saja sudah 10.000, belum lagi yang masuk ke Islam di saat Fathu Makkah. Sehingga muncul kata-kata ini yang mengisyaratkan adanya kesombongan, ketakjuban. Gara-gara ini sehingga Allah menegur, akhirnya kena imbasnya semua pasukan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yauma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan di hari terjadinya perang Hunain, ketika kalian merasa takjub akan banyaknya jumlah kalian, ternyata jumlah kalian itu sama sekali tidak memberikan bantuan. Taib. Bahkan sempit dunia ini oleh kalian. Barakallahu fikum. Dan kalian pun lari terbirit-birit dihantam oleh pasukan musyrikin. Barakallahu fikum. Ini satu yang salah imbasnya ke yang lainnya. Di perang Uhud juga demikian. Tidak semua salah, tapi kekalahan akan tertimpa pada semuanya. Masya Allah. Wa bi'ijabi kathratihim liman a'jabathu minhum. Dan merasa takjubnya kebanyakan atau banyak di antara mereka. Fahuzimal jayshu bidhalika fitnatan wa mihnatan. Maka terkalahkanlah pasukan kaum muslimin pada saat itu di awal, pas di awal peperangan. Tsummastaqarral amru 'alan nasri wadh-dhafar wallahu a'lam. Kemudian setelah itu istaqarrul amr, tetaplah urusan bahwa pertolongan dan kemenangan tetap diraih oleh kaum muslimin. Tapi menjadi pelajaran bahwa kata-kata itu bisa merusak. Taib. Kata-kata itu bisa merusak, merubah keadaan. Wallahul musta'an. Wasta'danahu al-ansar ay yatruku lil Abbas ammahu fida'ahu faqala la tad'u minhu dirhaman. La tad'u minhu dirhaman. Wasta'danahu al-ansar ay yatruku lil Abbas ammahu fida'ahu. Dan orang-orang Ansar barakallahu fikum meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adapun tebusan untuk paman Rasulullah Al-Abbas pada saat itu, karena dia juga termasuk ditawan dalam perang Badr Al-Abbas, para sahabat meminta, terkhusus orang Ansar, agar supaya dibebaskan cuma-cuma saja, tidak perlu diambil apa, tidak perlu diambil tebusannya. Kata Rasulullah SAW, la tada'u minhu dirhaman, jangan kalian gugurkan satu dirham pun, semua harus bayar. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan biidznillah tabaraka wa taala. Ini tentang masalah usara, masalah tawanan perang. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.